بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin binnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan pembahasan di antara min muskilatis syabab, di antara problematika remaja. Di mana perkara yang penting dipahami oleh para remaja kita, para syabab, para pemuda kita, maka sesungguhnya di antara perkara yang perlu dipahami, bahwa di antara sebab berpalingnya para remaja, sebagian remaja, para pemuda, dari jalan yang lurus dari Islam disebutkan oleh Syekh Utsaimin terakhir adalah, sebagian remaja kita menyangka, na'am, bahwa kalau Islam ini agama yang mengikat, membelenggu kebebasan para remaja. Islam ini datang menurut anggapan sebagian remaja hanya mengekang, membatasi kemampuan yang dimiliki para remaja. Intinya, mereka beranggapan Islam itu agama yang menyusahkan hidup dan kehidupan mereka. Sehingga sebagian remaja kita ingin hidup bebas tanpa batas, ya, ingin mencari jati diri dengan mencari kebebasan tanpa mau diatur oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka Syekh Utsaimin telah menyebutkan sekian banyak dalil-dalil, bukti-bukti yang nyata bahwa Islam bukan agama yang membelenggu, menjadikan remaja kita terkungkung, tidak boleh berpikir menggunakan akalnya. Justru Islam menganjurkan para remaja, para pemuda untuk menggunakan akal dan pikirannya. Diajak oleh Allah untuk merenungi ciptaannya langit dan bumi dan makhluk yang ada, agar semakin tunduk kepada Allah Ta'ala. Bahkan Islam barakallahu fikum mengatur dengan aturan yang membawa keselamatan, aturan hidup dan kehidupan yang membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagai contoh kemarin adalah Islam membolehkan putra-putri seorang remaja, seorang pemuda ketika ingin melampiaskan syahwatnya, diberi pintu-pintu yang namanya nikah, agar hubungan baik mereka itu ketika mereka melampiaskan syahwatnya itu di atas jalan yang benar dan jalan yang selamat serta jalan yang terhormat di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia. Maka Allah katakan, fankihuma tobalakum minan nisa'i masna wa sulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka nikahilah oleh kalian wanita yang kalian cintai. Wanita yang kalian cintai, naam, 2, 3, 4. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil kepada mereka, fawahidah, maka nikahilah satu saja. Perhatikan di sini, Allah Ta'ala membuka jalan yang menyelamatkan dan menenteramkan jiwa, yaitu menikah. Karena Allah telah jadikan manusia berpasangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun. Di antara bukti adanya Allah, kekuasaan dan kemampuan Allah, kebesaran Allah adalah Allah ciptakan dari kalian, dari diri-diri kalian pasangannya. Seorang pemuda diberi pasangan dari kalangan pemudi, ya, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, ya, tapi manusia yang sama dengan kita, ya. Nah, untuk apa Allah jadikan pasangannya litas kunu ilaiha, agar kalian bisa tinggal menetap, mendapatkan kesenangan, bisa menikahinya, dan Allah jadikan darinya itu mawaddah warahmah, mawaddah cinta dan kasih sayang, bisa membangun sebuah hubungan rasa cinta dan sayang seorang pemuda, naam, dengan lawan jenisnya di atas bingkai rumah tangga yang akan membawa kehormatan, kebaikan di dunia wal akhirah. Jadi Islam itu tidak kemudian mengekang tanpa memberi apa? Kelonggaran. Ya, boleh bersenang-senang dengan seorang pemuda dan pemudi, boleh, asal sudah masuk apa namanya? Nikah. Bingkai pernikahan, ya. Jadi diatur, ya, dibikin sebuah aturan yang bagus, yang indah, yang menyelamatkan dan mudah, ya. Menikah itu sepenuh dengan kemudahan, ya. Kalau sudah senang, tinggal melamar, tinggal sampaikan kepada wali, saya mau menikah, siapkan mahar, dan yang mahar yang paling mudah, paling baik itu yang paling mudah, kemudian diadakan akad nikah di hadapan walinya, disaksikan oleh saksi, ya. Di negara kita menyampaikan hal ini kepada penguasanya sebagai rasa tunduk kehormatan, apa namanya, rasa hormat dan tunduk kepada penguasa, ketaatan kepada penguasa, kita sampaikan kepada mereka, selesai. Itulah pernikahan yang sebenarnya mudah, ya. Maka barakallahu fikum, kalau sudah ada jalan yang lebih baik, jangan cari jalan yang sulit. Ya, sudah dibenci oleh Allah, dibenci masyarakat, hasilnya pun tidak baik, ya. Berilah, carilah jalan yang terbaik, dan Islam agama yang mudah, ya. Sehingga barakallahu fikum, demikian pula kata muallif di sini, Islam bukan agama yang mengekang umatnya tidak boleh berfikir. Bahkan Islam membolehkan umatnya untuk berusaha menuangkan segala kemampuannya untuk mencari barang-barang yang halal. Seperti Islam membolehkan untuk berjual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Perhatikan di sini. Islam itu agama yang maju, agama yang membolehkan umatnya untuk melakukan jual beli, transaksi bisnis, ya, mengembangkan ekonomi, boleh. Tapi kata Allah, wa ahallallahu al-bai', dan Allah halalkan jual beli, ya. Jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan apa? Riba. Segala jenis riba haram. Ya. Sehingga pintu-pintu yang haram ditutup, pintu-pintu yang halal dibuka. Jadi Islam itu bukan agama yang sulit ya. Kalau memang riba tidak boleh, ada yang boleh, namanya apa? Jual-beli. Jual-beli, maka harus belajar apa saja rukun dan syarat jual-beli. Islam itu mudah. Eh, agama yang mudah, bukan agama yang mengekang. Apa-apa tidak boleh ini, apa-apa riba tidak boleh. Agama itu agama yang mudah. Allah membolehkan yang baik dan mengharamkan yang jelek. Karena riba itu akan menghancurkan perekonomian umat Islam itu sendiri. Ya, Islam maju karena mengikuti Islam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga memerintahkan, membolehkan kita. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabadahu min fadlillah, carilah dari keutamaan Allah. Selesai sholat boleh langsung ngode lagi, nyari rezeki ya. Islam itu tidak mengajarkan kita malas ya. Cari usaha yang bisa mendatangkan rezeki yang ada di muka bumi ini ya. Islam itu bukan mengekang, sama sekali tidak demikian. Sehingga para remaja seharusnya setelah disebutkan beberapa dalil-dalil ini, apakah pantas untuk beranggapan dengan mengucapkan Islam itu agama yang mengekang kemampuan, Islam itu membelenggu, maka seyogyanya seorang pemuda tidak demikian ya. Bahkan Islam agama yang mengajak umatnya untuk maju, na'am, mencari kebaikan, ya, berpikir menggunakan akalnya dan mengajak umatnya untuk berusaha mencari rezeki. Nah, baik, kita masuk kepada pembahasan, ya, beberapa muskilah yang kadang masuk ke dalam hati para remaja. Beberapa hal yang kadang membuat ragu para remaja. Ya, hati yang dimiliki oleh seorang manusia terbagi menjadi tiga. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ada hati yang sehat, al-qalbun sahih, al-qalbus sahih. Yang kedua ada hati yang mayit, ya. Dan yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Ya. Kalau hati yang sehat, ini hati yang dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan kebaikan, tauhid, ya. Dipenuhi dengan tawakal, khosyah, mahabbah, cinta kepada Allah. Ya. Hati yang mati, nah ini hati yang tidak memiliki unsur kebaikan. Kata Syekh Utsaimin, al-qalbul mayyit la taridu alaihi al-hawajis wal wasawis al-munafiya lid-din fi annahu qalbun mayyit. Hati yang sudah mati ya, itu tidak datang perkara-perkara yang menjadikan hatinya itu muncul hawas, wasawis, waswas. Kenapa? Karena sudah mati. Ya, setan tidak perlu lagi memasukkan was-was karena dia sudah apa? Mati. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan atau Ibnu Abbas, ada seorang Yahudi berkata, "Innahum la yuwaswisuna fi salatihim." Faqala, "Sadaqu wa ma yasna'u syaitan biqalbin khurab." Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas berkata, dikatakan kepadanya, sesungguhnya mereka orang Yahudi itu mengatakan bahwa mereka itu tidak mendapatkan was-was di saat sholatnya mereka. Jadi mereka tidak mendapatkan was-was di dalam sholat mereka. Apa jawaban Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ketika ada orang berkomentar demikian, katanya orang Yahudi kok ketika sholat khusyuk mantap, tidak ada was-wasnya. Kata Ibnu Mas'ud, sadaqu, betul ucapan Yahudi itu. Wa ma yasna'u syaitan biqalbin khurab. Apa yang dilakukan setan kepada hati yang sudah hancur, sudah mati. Orang yang sudah mati tidak perlu dibikin was-was, juga sudah hancur. Ya. Jadi tidak ada lagi apa? Was-was. Justru hati orang yang beriman itu yang masih kadang diganggu oleh siapa? Setan. Setan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Idza nudiya bis-salat adbara syaitan lahu durat hatta la yasma'ul adzan." Sesungguhnya apabila panggilan adzan dikomandankan, adbara syaitan, syaitan itu lari terbirit-birit sampai terdengar durat kentutnya. Jadi larinya apa? Sambil kentut. Sampai keluar kentutnya, kencang sekali. Sampai tidak ingin dengar, sehingga tidak terdengar suara azan. Faidha qadha al-adhan, kata beliau, apabila azan sudah selesai, aqbala, setan apa? Datang menemui orang yang sholat, faidha suwi wabihad bara. Kalau dikomatin, dikomandankan komat, setan kembali apa? Lari lagi. Lari. Faidha qobo, kalau sudah selesai, akbala, datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih. Sampai kemudian setan itu masuk membisikkan, bisikan-bisikan antara seorang dengan dirinya. Artinya apa? Bikin was-was di hati orang sedang sholat. Udhkur kada, udhkur kada. Ingatlah ini, ingatlah itu. Begitu Allahu Akbar, ingatlah motormu. Ya, ingatlah daganganmu. Ya, ingatlah hartamu. Wah, sampai ingatlah barang yang hilang, yang kamu kemarin hilang ya. Yes. Begitu Allahu Akbar, langsung oh, kuncinya di atas lemari. Demikianlah was-was. Godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan untuk mengingat selain sholat. Lam yakun yadhkurul muadzin adbar syai'an hatta yadhillu rajul hatta yadhilla rajulu la yadri kam shalla, sehingga tidaklah orang yang salat itu selesai salat kecuali tidak tahu, ya, tidak ingat seorang sampai tidak tahu berapa rakaat dia sudah selesai salat. Ini hadis na'am dalam Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim menyebutkan dalam riwayatnya, idza adzanal muadzin adbara syaitan walahu qisas. Apabila adzan muadzin adzan, syaitan itu lari dan terdengar suaranya, suara kentutnya dalam riwayat yang tadi kita baca. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti setan masih mengganggu orang yang melakukan sholat. Kalau sudah hatinya mati, nah tidak perlu diganggu lagi ya. Iya. Sudah dibiarkan mengikuti kejahatan dan kerusakan, setan terus membiarkan dia sampai melakukan segala hal yang merusak agamanya. Maka barakallahu fikum, kalau orang yang sedang sholat mendapatkan apa namanya ini gangguan-gangguan, ini merupakan suatu hal yang wajar, sehingga kita diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah terus berusaha menjaga dan meminta perlindungan darinya. Karena dari hadis yang lain, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hala syaitan baini wa baina salati. Ya Rasulullah, setan itu menghalangi antara diriku dan sholatku. Data hinzib, itu adalah hinzib. Faidha hasasta bihi fata'awwadz billahi minhu. Kalau kamu merasakan ada setan yang menghalang-halangi kamu dengan sholatmu, berlindung dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattafal an yasarik rawahu Muslim. Dan beludah ke sebelah kirimu. Ya, ini ada syaitan yang sukanya mengganggu apa? Sholat. Namanya hinzib, kata Nabi. Dhaka hinzib. Ini kalau hati masih hidup, masih ada yang mengganggu. Tapi kalau hati sudah mati, ya, maka hati yang mati tadi, setan, barakallahu fikum, orang Yahudi, mereka melakukan sembahyang, ya, tapi mereka itu sudah tidak lagi ada sesuatu yang bikin was-was, ya, karena sudah di atas kesesatan, ya, iya. Ya sudah mantap, jadi tidak perlu diganggu lagi. Adapun kalau hati orang yang hidup, ya, dan di dalamnya ada keimanan, maka setan terus akan menyerang, terus akan berusaha untuk menguasai dan menundukkan dengan sekian banyak was-was yang dimasukkan ke dalam hatinya, sehingga was-was tadi akan membuat dia ragu terhadap Allah, ragu terhadap agama dan akidahnya. Maka apabila didapatkan di hatinya ada kelemahan, syaitan kadang berhasil menguasai. Sehingga syaitan menginginkan seorang pemuda, seorang remaja keluar dari bingkai Islam. Ma'asyiral muslimin, sehingga was-was yang ada ini yang dilemparkan oleh syaitan di dalam hati manusia itu tidak akan membahayakan bagi seorang mukmin apabila dia mau mengobati, berusaha membentengi, ya, dari was-was yang ada padanya. Dan di antara was-was yang muncul tadi bisa dibentengi yang pertama. Yang pertama sebagai benteng agar seorang itu terhindar. Seorang pemuda yang sudah kokoh imannya, sudah mantap imannya, agar was-was yang menjadikan dia ragu terhadap agamanya, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Naam. Disebut yang pertama adalah seorang, barakallahu fikum, ketika muncul was-was, maka dia harus melawannya. Melawan dan berpaling darinya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Ya. Inni ahdatsu nafsi bi syai'. Ya Rasulullah, sesungguhnya telah terjadi pada diriku sesuatu. Tetapi lan akuna hamah ay fahmah ahadu ilayya min atakallam bihi. Ya Rasulullah, di dalam diriku itu muncul sesuatu, ya, sehingga maka Rasulullah SAW menyatakan alhamdulillah alladhi radda kaidah. Kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu, naam, daripada dia berbicara, itu jauh lebih baik mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, menimpa sesuatu yang tidak menyenangkan padanya. Maka Nabi memuji laki-laki tersebut, alhamdulillah. Allari radda kaidahu ay asyaitan ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah radda kaidahu, telah menolak tipuan daripada tipuan syaitan, yakni was-wasnya syaitan. Rawahu Abu Dawud. Jadi kalau muncul was-was, yang pertama kita harus apa? Melawan. Jangan diteruskan, ya. Kalau muncul was-was di saat sholat, jangan dihiraukan, ya. Karena hinzib akan datang mendatangi orang yang mau sholat, sudah wudu, sudah Allahu Akbar, Tiba-tiba setan datang, oh kamu tadi butuhnya belum ada yang terbasuh, ya, dibatalkan. Sudah imamnya sudah rukuk, sudah selesai wudu, Allahu Akbar, kita dapatkan imam sudah selesai rukuk. Begitu sudah selesai ikut sujud, nah setan datang lagi mengganggu kita, seolah-olah keluar anginnya ya. Kita batalkan lagi, was-was lagi, dan seterusnya. Sampai kita dapatkan sholat tinggal satu rakaat, hilang kesempurnaan pahala sholat kita. Maka ini harus dilawan, ya, jangan diikuti. Sebagaimana yang menimpa seorang sahabat tadi, muncul sesuatu dari was-was dan dia mohon mau menyampaikan kepada Nabi, tidak mau dia, karena lebih baik dia tahan. Nabi menyatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya Allah telah menolong engkau dari muncul dari was-was tadi. Kemudian yang kedua adalah ketika muncul was-was, berlindung diri kepada Allah. Berlindung diri kepada Allah minasyaitonirrajim. Ya. Berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadukum, setan akan datang menemui kalian. Fayaqul, sambil mengatakan, man khalaqa kada, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hatta yaqula, sehingga setan mengatakan, man khalaqa rabbuk, siapa yang menciptakan Rabbmu. Fa'idha balagha dhalik fal yasta'id wal yantahi. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti itu, maka berlindung dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berhentilah. Ma'asyira muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah upaya untuk membentengi seorang dari tipu daya syaitan. Naam. Kemudian yang keberapa? Tiga. Yang ketiga, mengucapkan amantu billah wa rasulih. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis datang dari Abu Hurairah juga, la yazalun nas yatasaalun, terus menerus manusia itu mereka saling bertanya, hatta yaqulun, sampai mereka bertanya tentang pertanyaan, hadzallaha khalaqal khalqa, hada Allah khalaqal khalqa, Allah itu yang menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Ya, seorang remaja kadang, yang kadang ingin tahu segala sesuatu ya. Ini ada makhluk yang menciptakan Allah. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Ya, kata Nabi SAW, faida wajada dalik ahadukum falyakul amantu billahi wa rasulih. Apabila salah seorang mendapatkan yang demikian itu, ucapkanlah amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya. Fa inna dhalika yadhabu an, hal itu akan menghilangkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an. Juga hadis datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat yang lain, yakni yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keberapa? keempat. Yang keempat, yakni ketika muncul was-was bagi seorang pemuda, ya, karena dia masih butuh bimbingan dan kadang muncul keraguan-keraguan terhadap agamanya, ya. Maka barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ketika muncul was-was di hati seorang pemuda atau seorang muslim, yang keempat, yakni disebutkan dalam hadis Abu Dawud, disebutkan di dalam riwayat yang lain. Nah, mana riwayatnya? Ya. Yani datang yang dikeluarkan Abu Dawud, ketika salah seorang muncul di antara kalian was-was, qulu Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa wal yatafal an yasarihi salatan. Ketika salah seorang di antara kalian muncul sebuah was-was, maka ucapkanlah. Apa itu? Dia mengucapkan barakallahu fikum, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu berludah ke sebelah kiri 3 kali, wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, dan berlindung diri dari syaitan yang terkutuk. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara 4 perkara yang perlu dilakukan oleh seorang syabab, seorang remaja, ketika muncul was-was keraguan-keraguan terhadap agamanya. Ya, karena orang yang masih ada imannya itu kadang muncul was-was. Tapi kalau orang sudah mengikuti kekufuran dan kesyirikan, mengikuti syaitan, ya dia terus akan mengikuti kesesatan. Maka kita mohon kepada Allah, semoga kita semuanya terjaga dari segala was-was yang akan merusak akidah dan agama kita, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita istiqomah di atas jalannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.